Bismillahirrahmanirrahim. وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Kita masih membahas atau membaca apa yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Pada pembahasan, para ulama berselisih pendapat apakah orang yang bertobat akan kembali ke derajat semula atau tidak. Misalnya seorang berbuat dosa kemudian dia bertobat, apakah dengan taubatnya itu dia akan kembali ke derajat yang semula atau tidak? Karena berdasarkan yang namanya taubat itu menghapus bekas dosa sebelumnya, sehingga seolah-olah dia tidak ada bekas lagi, dia tidak ada dosa lagi. Wujuduhu ka'adami fa'anna walam yakun, atau tidak kembali berdasarkan bahwasanya taubat mempunyai pengaruh, mempunyai bala, mempunyai pengaruh yang kuat di dalam kehidupan, sehingga dia jatuh. Wama darajat allati fatat fa anna la yasil ilaiha, sehingga derajat yang semulanya dia di atas maka dia tidak mendapatkannya lagi. Ini para ulama berselisih pendapat di dalam hal ini. Pendapat yang pertama, qalu, mereka mengatakan wa taqrir dzalik annahu kana musta'idan lishtighal bishtighal bitta'ah fi zaman alladhi 'asha fihi li su'ulin akhar wa irtigham bi jumlati a'malihi salifah bi majrat kasb ar-rajul kull yawm bi jumlah mali alladhi yamliku wa ghulama tada'af al-mal tada'af ruh faqad raha 'alayhi zaman al-ma'siyah irtigham ruhun bi jumlati a'malihi. فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزوله وكان قبل ذلك سائلا من علوه وبينما بول عظيم. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan orang yang bertobat dari dosa, dari kemaksiatan, seperti orang yang bekerja, ya, bimanzilati kasb ar-rajul kulla yawm bijumlati mali alladhi yamliku, seperti orang yang bekerja setiap harinya kerja dia ngumpulin duit tiap hari, ya, semakin banyak keuntungan baik dia kerja atau dia berdagang atau apapun itu yang menghasilkan uang setiap harinya, maka semakin banyak uangnya, semakin banyak keuntungannya. Ketika dia bermaksiat atau ketika dia tidak bekerja, maka hilang, atau dia tidak mendapatkan apa? Keuntungan, harta, uang. Ya, faqad raha 'alaihi zaman ma'sur di fawri bi jumlati amali. Ketika dia bermaksiat, sama saja ketika, sama saja kedudukannya seperti dia apa? Tidak bekerja. Ini kata pendapat yang pertama. Ini pendapat, masih pendapat yang pertama. Wa idza istana fil 'amal istana wa su'ada min manzili. Sehingga ketika mulai lagi bekerja, cari duit lagi, dagang lagi, maka apa? Dia mulai naik lagi dari yang sebelumnya turun, naik lagi. Wakana qabla dzalik sa'idan min 'uluwin, yang sebelumnya dia naik, tapi karena dia enggak bekerja turun. Sehingga perbedaan antara keduanya adalah perbedaan yang sangat jauh sekali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau mereka mengatakan, "Umatul Jaih Mafar Rasulullah yang Fakihah Husulamain, lainnya telah huma." Permisalan antara orang yang melakukan ketaatan dengan orang yang bermaksiat, seperti permisalan dua orang yang naik ke atas memakai tangga, yang mana tangga tersebut tidak ada ujung batasnya. Naik tangga, yang satu taat, yang satu maksiat, naik tangga, yang enggak ada batasnya. Wal masalah, kedua-duanya sama. Asfal. Dan kemudian turun ke bawah, walaupun satu tingkatan. Kemudian naik lagi, mulai lagi dari awal. Karena lagi lamnya jadi lalu ada yang lebih, sehingga yang salah satunya bermaksiat maka dia turun, yang tidak bermaksiat maka tidak turun, naik terus dan itu pasti. Ini pendapat kedua. Wa hadza syekhul Islam dan rahmahu baina ta'ifatain hukman maqbula. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menghukumi antara dua kelompok ini dengan hukum yang bisa diterima. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa tahqiq anna min at-ta'ibin man ya'ud ila arfa min darajatih." Tahqiq yang benar dalam permasalahan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya di antara orang yang bertaubat ada di antara mereka man ya'udu arfa min darajati, ada yang kembali bahkan lebih tinggi lagi daripada derajat yang sebelumnya. Wa minhum man ya'udu min darajati, ada di antara mereka kembali kepada derajat yang semisalnya, misalkan sebelumnya dia derajat di level 10 misalnya asumsi saja. Ketika dia bertobat naik ke 20, naik ke 100. Ada juga yang naik ke 10 lagi. Wa min man la yasil ila darajati. Ada juga yang enggak sampai ke level yang semula, mungkin hanya ke level 1, level 2. Sehingga tergantung orangnya. Enggak semuanya sama. Maklum. Ini siapa yang mengatakan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya ada yang melebihi tingkatan sebelumnya, ada yang kembali lagi, ada yang enggak sampai ke tingkatan yang sebelumnya, bahkan ya mungkin dia hanya tingkatan ke satu, ke dua, atau beberapa saja. Ini kembali lagi kepada masing-masing orangnya. Qultu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku katakan, wa ala bihasabi quwwati tauba wa kamaliha. Ini dilihat tergantung kekuatan taubatnya seseorang dan kesempurnaan dia di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar enggak taubatnya? Sempurna enggak taubatnya? Seperti taubatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, kisahnya Abu Hurairah ketika ditanya satu fatwa oleh wanita, seorang wanita di kota Madinah, ya Abu Hurairah, aku berbuat dosa demikian, apakah aku diterima taubatnya? Kata Abu Hurairah, tidak diterima taubatnya. Akhirnya apa? Perkara ini diadukan kepada Rasulullah SAW, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, wailah, celaka kamu wahai Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah bertaubat, kembali mencari-cari wanita tersebut. Mana fulan bin fulana? Mana wanita tersebut yang kemarin nanya kepada saya? Cari. Besokannya cari lagi. Bertaubat Abu Hurairah dari kesalahan berfatwa. Cari orangnya. Biasanya akhirnya ketemu, ya. Maka apa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bertaubat dari fatwa yang sebelumnya, dari pendapat yang sebelumnya. Ini, nah, yang akhirnya wanita tersebut mengatakan, ya Abu Hurairah, inna min taubati wa Abu Hurairah. Sesungguhnya di antara bentuk taubatku kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan menginfakkan hartaku. Ayah diinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala bertaubat kepada Allah dari fatwa yang sebelumnya. Derajatnya kembali bahkan lebih tinggi. Derajatnya Abu Hurairah tinggi. Ya, termasuk ulama dari kalangan para sahabat, termasuk apa? Al-Mughfirun fi riwayat al-Athar Abu Hurairah yalihi Ibn Umar. Para sahabat yang banyak riwayatnya dan atharnya, hadisnya adalah Abu Hurairah, berikutnya adalah Abdullah bin Umar. Abu Hurairah artinya satu kesalahan, sekian kesalahan ketika bertobat kepada Allah, maka kembali bahkan lebih dari yang sebelumnya. Atau seperti taubatnya siapa? Tabi'in. Yang sebelumnya merampok, membunuh, membegal. Ketika mendengar ayat alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haq ila akhir al-ayah, maka beliau bergetar padahal ingin merampok, ingin membunuh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan jujur. Maka siapa ini? Nah, Fudail bin Iyad. Nah, maka derajat yang sebelumnya dalam keadaan apa? Kutatir, begal, membunuh, merampas harta orang lain. Tapi karena bertaubat kepada Allah dan jujur, kualitas taubatnya menyempurnakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, sehingga isyarat dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ada yang bertaubat maka dia akan lebih tinggi lagi. Karena apa? Tergantung kekuatan taubat dia dan kesempurnaan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitasnya. Benar enggak? Jujur enggak? Berkualitas enggak? Bohong enggak? Main-main tidak di dalam bertaubat kepada Allah? Ikhlas tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? وما حدث المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله فقد تقوى هذه الأمور. Dan dari apa yang terjadi, kemaksiatan yang dia lakukan, bagi seorang hamba, dia bertobat kepada Allah, dia merasa hina, rendah, kembali kepada Allah, takut kepada Allah, menangis, menangis karena takut kepada Allah, maka perkara-perkara ini akan menyempurnakan kekuatan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas taubatnya akan kuat. Hadza ya'ud taibul arba min darajatih, sehingga orang yang bertaubat kembali kepada derajat semula bahkan lebih tinggi. Yasir ba'da taubah khairun min qabli khathiyah, bahkan bisa saja lebih tinggi dari yang sebelumnya derajatnya. Dari sebelum dia berbuat kesalahan, dosa. Keadaan seperti ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'ala qad takunu khathiyah fi haqqi rahmatan. Kesalahan atau dosa bagi orang yang jenisnya seperti ini bisa saja dan bisa jadi pada dirinya kemaksiatan itu adalah sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah, sebagai teguran agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan taubatnya. Wa inna anafa'a anhu da'al ujub, karena dengan taubat yang sebelumnya dia bermaksiat kemudian bertaubat kepada Allah akan menghilangkan penyakit ujub pada dirinya. Kalau tidak ditegur ya dengan bertaubat kepada Allah, maka dia akan semakin ujub dan ujub dan ujub dan ujub, karena dia memiliki kesalahan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah akan menghilangkan penyakit ujub, menghilangkan penyakit ujub pada dirinya karena apa? Bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal safa min thiqati bi nafsi wa ijlali bi amali. Naam, sehingga dia merasa yakin, merasa percaya diri, menyandarkan kepada kehebatannya, kecerdasannya. Wah, saya sudah senior. Wah, saya ilmunya banyak. Wah, saya gini, wah saya gitu. Saya yang pertama kali merintis ini dan itu dan lain sebagainya. Ini kan ujub. Sehingga ketika dia jatuh kepada dosa dan kemaksiatan dan beristighfar kembali kepada Allah, akan menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Ditegur dengan teguran taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya demikian dan demikian dan demikian. Wa wada'a hadda dara'atuhu wa dhal inkisari 'ala 'atabat bab sayyidi wa maulah wa 'arafatu qadrah. Sehingga dia pun merasa hina, rendah, hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina, rendah di hadapan Allah, penciptanya, penolongnya, dan dia pun mengetahui kadar dirinya sendiri. Dia pun mengetahui kadar dirinya sendiri dengan apa? Taubat. Dengan taubat mengetahui kadar dirinya sendiri. Kadang kalau enggak ada taubat, enggak ada teguran, seorang merasa tinggi dan tinggi dan tinggi. Seperti Hajuri, Fitnah Hajuri, Muhammad Al-Imam, Muhammad bin Hadi dan yang semisalnya, merasa tinggi dan merasa memiliki posisi kedudukan ulama besar, padahal dia bukan ulama besar. Ketika Hajar menghantam Syahbed rahimahullah, memposisikan dirinya bah, seolah-olah orang besar, ulama besar, yang akhirnya dia sendiri yang hancur. Ya akhirnya Hajar sendiri yang hancur. Tapi ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat, beristighfar, kembali, maka dia akan tahu kadar dirinya sendiri. Kadar dirinya, kadarnya apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "An-nasu kal ma'adin," manusia itu seperti barang tambang. "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu." Sebaik-baik kalian ketika dalam keadaan jahiliyah adalah orang yang terbaik ketika masuk Islam, dengan syarat idza faqihu, ketika mereka belajar agama, tafaqquh fiddin. Artinya kadarnya barang tambang itu apa? Emaskah, perakkah, lulu, zamrud, diamond, dia seperti apa? Kadar dia apa? Atau batu kerikil yang gak ada harganya? Walaupun ada harganya, tapi tidak sebanding dengan permata, tidak sebanding dengan emas. Kadar dirinya itu seperti apa? Sehingga dengan taubat istighfar, maka dia akan tahu kadar dirinya, posisi dia di mana. Tetapi kalau dia berdosa, kemudian dia tidak mau bertaubat kepada Allah, maka dia tidak tahu kadar dirinya di mana, posisi kadar dia. Nah, pada posisi apa? Oleh karena itu kata Imam Nawawi rahimahullah di sini, dengan adanya taubat, beristighfar, taubat, arafat khadrah, jiwanya akan menubur dia dan memperlihatkan, memberitahukan kadarmu seperti ini loh. Ya, kadar seseorang, jiwa seseorang seperti barang tambang. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang intan, permata, dan lain sebagainya. Kalau emas satu saja, satu kilo saja bernilai. Kalau batu kerikil atau batu bara, satu kilo berapa batu bara? Sama-sama batu, barang tambang. Berapa? Hah? Batu bara sekilo dengan emas kilo, sabar ya tak? Hah? Gak tahu, sama. Karena gak punya. Abu Imam. Al-Muhim, asumsi, contoh, supaya ada gambaran. Sehingga kadar kita seperti apa? Apakah seperti saya bin Bas? Tidak. Kadar kamu seperti apa? Seperti Ibnu Haymin? Bukan. Ya. Ada terbaru teguran apa? Syekh Al-Wasifi rahimahullah yang baru meninggal, menegur atau membantah syubhatnya Muhammad bin Hadi. Di antara kalam beliau apa? Kadar Muhammad bin Hadi tidak seperti kadarnya Al-Albani, Ibnu Utsaimin bin Baz. Tetapi karena dia tidak tahu diri, maka disitulah. Ini dari ucapan Syekh Al-Wasifi rahimahullah. Ini terbaru dari belum meninggal kemarin pas Ramadan kalau nggak salah, atau Syawal ya. Nah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sehingga dengan adanya kesalahan kemudian kembali kepada Allah, dia tahu, dia akan tahu kadar dia seperti apa. Apakah dia di posisi kadarnya, kualitasnya dia seperti emas, perak, atau kerikil yang jumlahnya banyak tetapi harganya murah. Dan dia harus tahu dirinya sendiri, sehingga jangan memposisikan dirinya seolah-olah orang besar padahal dia kecil. Na'udzubillah. Seperti kasusnya Hajuri, yang dia memposisikan seolah-olah dia besar, menghantam Syaibah rahimahullah, tetapi dia yang hancur. Dia tidak tahu kadar Syaibah seperti apa besarnya. Ulama, kibar ulama, itulah seseorang harus mengukur diri kadarnya di mana, dengan adanya apa, kesalahan. Bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengukur kadarnya. Tetapi ketika dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia tidak akan mengukur kadar dirinya seperti apa. Wa ashhadatu faqrahu wa dururatu ila hadd sayyidi wa maulahi lahu. Dan dia pun merasa sangat butuh untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah penolongnya. Dan dia pun merasa butuh dan sangat butuh terhadap ampunan Allah, maafnya Allah. Wa akhrajat min qalbi shalat ta'ah, sehingga melahirkan dari jiwanya kekuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa besar. Aw yara nafsahu biha khairan min ghairi, atau merasa dia lebih baik dari orang lain. Ini yang berbahaya, seperti iblis. Ana khairun minhu. Yang mana iblis mengatakan kepada Adam, aku lebih baik darinya. Dan ini sifat iblis. Sifat iblis selalu tinggi, selalu merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih hebat dari yang lainnya. Na'udzubillah. Wa aqafat baina yadi rabbi mawqif al-khata'in al-mudnibin. Dan dia pun menempatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti menempatkan dirinya adalah sebagai orang yang bersalah, yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa malu dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, muftaqiran li ta'atihi, merasa ketaatan dia itu tidak ada apa-apanya. Musta'liman li ma'siyatihi, merasa kemaksiatan itu besar yang akan membinasakan dirinya. Qad arafa nafsahu bin naqs wa dzam, dia pun mengetahui dirinya dengan banyak kekurangan dan celaan terhadap dirinya. Wa rabbuhu mutafarrijun bil kamal wal hamd wal wafa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya maha tinggi, maha sempurna di dalam pujian dan memberikan balasan. Tamaqil istaghfar Allah bil wafa wa bil hamdi wa walla al malamata ar-rajula. Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan janjinya untuk ditepati dengan pujian. Wa walla al malamata ar-rajula, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan celaan dari seseorang. Fa ayu ni'matin wasalat min Allah ilaihi istaghtaraha ala nafsihi wa ra'a nafsahu dunaha wa lam yaraha ahlan laha. Kenikmatan yang mana lagi ketika seseorang diberikan untuk mengetahui kadar dirinya. Wa wasalan min Allah ilaih istagfaraha ala nafsi, ketika nikmat tersebut sampai kepada dirinya dan dia merasa dirinya adalah rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa dirinya tidak berhak mendapatkan pujian atau kesempurnaan atau kebesaran, Karena dia ada seorang hamba yang banyak kekurangan, bukan kesempurnaan, sehingga tidak layak baginya untuk memiliki kesombongan, keangkuhan, dan merasa tinggi. Wa yunqmatin aw baliyatin wa salat li ra'ana sa'u ahlan lima wa akbar minha wa ra'ana maulah qad ahsana ilaih illam wa aqibu ala qadr jurni wala syatrih wala adna juz'in minhu. Tidak ada malapetaka, azab, bala yang sampai kepada dirinya, yang dia melihat dirinya adalah orang besar, orang hebat, orang memiliki demikian dan demikian. Ini merupakan bala, malapetaka, karena dia merasa tinggi dari yang lainnya, merasa dirinya lebih berhak dari yang lainnya. Ini merupakan bala, malapetaka. Wa ra'a anna maulah, dan dia melihat, dia berpendapat seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya, dan Allah tidak akan mengazab dirinya atas dosa-dosanya. Ini merupakan bala, gurur, maghrur, tertipu dengan dirinya, tertipu dengan kehebatannya, tertipu dengan kepintarannya, tertipu dengan amalan solehnya, tertipu merasa dirinya paling demikian dan demikian. Fainama yastahiqu minal uqubah la tahmiluhu aljibal ar-rasiyat. Karena sesungguhnya dari apa yang berhak untuk disiksa dari makhluk, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan siksaan dan bala malapetaka, sampai-sampai gunung yang kuat dan kokoh saja tidak bisa mengemban siksaan Allah, fadlan an hadzal 'abd ad-da'if al-'ajiz, lebih-lebih daripada itu semua, seorang hamba, manusia yang hina, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Fa'ina zamba, karena semua yang namanya dosa, wa'in sawra, walaupun dosa itu kecil, fa'ina muqabila wal'azimu lazillah syai'a'adam minhu, karena di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dosanya. Dia sudah bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang maha besar, yang tidak ada makhluk atau tidak ada sesuatu yang lebih besar darinya. Al-Jalil alladzi la ajalla minhu wa la ajmal, yang maha mulia, tidak ada satu pun yang lebih mulia darinya. Al-Mun'im bi jami'i asnafin ni'am daqiqiha wa jalilina, yang maha memberikan kenikmatan dengan segala bentuk kenikmatan yang rincinya, yang sedikitnya, yang rincinya maupun yang besarnya. Min akbaril umur wa afdaiha wa asna'iha fa inna muqabatal azama wal ajla wa sadatil nas bimithli hadza yastaqbilu kullu ahadin mu'min wa kafir. Sehingga di antara termasuk perkara yang jelek, yang buruk, yang hina, sesuatu yang tidak sopan, membalas budi terhadap para pembesar, ya, orang-orang yang mulia, dia sikapi dengan kerendahan, yang ini juga diingkari oleh manusia-manusia biasa, baik mukminnya maupun kafirnya. Ketika seseorang berhadap dengan para pembesar, raja atau yang semisalnya, orang-orang yang mulia, maka tidak mungkin dibalas dengan sesuatu yang hina, yang rendah. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermaksiat di hadapan Allah yang maha besar, yang maha mulia, sehingga tidak pantas bagi kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah memberikan segala kenikmatan. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian segala bentuk kenikmatan yang zahir maupun yang batin. Wa arda linnas wa asfatuhum ru'atan mengqabalam birrazail. Orang yang paling hina, orang yang paling hancur, orang yang paling binasa kepribadiannya adalah mereka yang membalas budi dengan sesuatu yang rendahan, tidak tahu membalas budi. Fakaifa bi'adzimis samawati wal ardh wa mulkis samawati wal ardh wa ilahis samawati wal ardh. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, rajanya langit dan bumi, sesembahannya langit dan bumi yang berhak disembah satu-satunya hanyalah Allah. Walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabah, kalaulah bukan kiranya rahmat Allah yang maha luas lebih mendahului, lebih dominan daripada murkanya Allah, ampunan Allah lebih mendahului siksaannya Allah, la tadakkatil ardh biman qabala wa biman la yalqu bimuqabalatihi bihi, niscaya bumi akan hancur berkeping-keping karena nam di hadapan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaula hilmu wa maghfiratuh, kalaulah bukan karena kelembutan Allah, ampunan dari Allah, la zulzilatis samawati wal ard min ma'asil ibad, niscaya langit dan bumi akan goncang, gempa segoncang-goncangnya disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Faqala ta'ala innallaha yumsiku samawati wal ard an tazula, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang, menahan, memegang langit dan bumi supaya tidak goncang. Wala in zalata, kalaulah seandainya langit dan bumi ini goncang, goyang, gempa, in amsakahuma min ahadin ba'd, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahannya selain Allah. Sehingga mintalah kepada Allah ketika ada gempa, ada musibah dan lain sebagainya, minta keselamatan kepada Allah. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha halim, lembut, yang maha pemaaf, memberikan ampunan, maaf terhadap hamba-hambanya. Fata'ammal, coba diperhatikan khatam hadhihi al-ayah bismain asma'i wa mal halimul ghafur. Perhatikan Allah tutup ayat ini dengan dua nama Allah yang maha sempurna, yang maha mulia, yaitu Al-Halim, yang maha lembut. Padahal sebelumnya, nam, kalau seandainya hamba atau makhluk bermaksiat akan goncang langit dan bumi. Tetapi Allah tutup dengan Al-Halim, Allah tutup dengan Al-Ghafur, ayat ini dengan dua nama Allah. Kaifa tajid tahta dzalika annahu laula hilmuhu minal junat wa maghfiratuhu lil usat lama istaqarratis samawati wal ard. Apa yang kalian akan rasakan ketika seorang berdosa bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena kelembutan dari Allah terhadap mereka-mereka yang berbuat jahat, kalaulah bukan karena ampunan Allah terhadap mereka-mereka yang bermaksiat, maka langit dan bumi tidak akan kokoh, akan goncang, selalu goncang. Waliyadzubillah, pernah terjadi gempa di zamannya Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Mengumpulkan kepada ahli Madinah, ya ahli Madinah, inna Allah a'tabakum, sungguhnya Allah menegur kalian dengan gempa ini. Ya, kalau seandainya kembali gempa lagi, Niscaya aku akan keluarkan kalian dari kota Madinah. Ini Umar bin Khattab. Artinya gempa yang terjadi itu karena kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Umar bin Khattab marah. Naam. Wa qad akhbara subhanahu an ba'di kufri ibadihi annahu takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang keadaan kekufuran dari hamba-hambanya. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah. Wa takhiru al-jibalu hadda. Di gunung pun akan hancur berkeping-keping. Anda awlir rahman walada, mereka manusia dari hamba-hambanya ada yang mengatakan ar-rahman, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Ada syirik wa kufur, ini merupakan kekufuran, kemaksiatan besar yang mengakibatkan hampir-hampir apa, langit dan bumi runtuh, hancur, gunung pun hancur karena dosa dan kemaksiatan. Wa qad akhraja Allah subhanahu al-abawain wa jannah bi dhanbin wahidin irtakabah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan dua orang tua kita, Adam dan Hawa, dari surga sehingga dihukum dikeluarkan dari surga disebabkan karena satu dosa yang dilakukan oleh keduanya. Wa'alafa fitnahiyahu, keduanya menyelisih larangan Allah. Wala'ana iblisa tarduhu wa akhraja min malakutis samawati wal ardi dzambin wahidin irtakabahu. Juga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis. Allah usir iblis dari kerajaan langit dan bumi disebabkan satu dosa yang telah dilakukan oleh iblis. Tidak mau tunduk atas perintah Allah, sujud kepada Adam, enggak mau. Dan mengatakan ana khairun minhu waliyadzubillah. Sehingga iblis menyelisihi perintah Allah. Wa nahnu ma'asyaral hamqa, dan kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita adalah orang-orang yang dulu yang banyak dosa. Kama qil nasilu dzunuba ila dzunubi wa da'wa nartaju darajal jinana ladan na'imul khalidi wa laqad alimna akhrajal abawaini min malakutihi al-ala bidhanbin wahidi. Kita ini bergelimpangan dari satu dosa ke dosa yang lainnya, tetapi masih berharap merasa dia akan masuk surga mendapatkan kenikmatan yang abadi. Walaqad alimna, dan kita sudah tahu bahwasanya kedua orang tua kita Adam dan Hawa telah dikeluarkan dari surga, dari kerajaan langit dan bumi, dari kerajaan langit yang penuh dengan kenikmatan yang tinggi, dikeluarkan disebabkan karena satu dosa. Wal maqsud, intinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, annal 'abda qad yakunu ba'da tawbah khairan, bahwasanya seorang hamba kadang setelah taubat kadang menjadi baik. Mimma kana qabla al-khathiyah wa arfa darajatan, lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa dan derajatnya lebih tinggi. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang berikutnya, waqad tad'u al-khathiyatu himmatahu wa tu'inu 'azmahu wa tanwadu qalbahu fala yaqwa dawa'u at-taubah ala i'adatihi ila sihhatil ula. Kadang dengan kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan justru akan melemahkan semangat dia di dalam ketaatan, melemahkan dia, tekad bulat dia di dalam kebaikan, mengamalkan amalan saleh, dan apa, akan melemahkan dia di dalam jiwanya untuk berbuat baik, sehingga dengan taubatnya dia tidak membuat dia semakin baik dan tidak kembali kepada derajat yang semula. Wala ya'udu ila darajati, sehingga tidak kembali kepada derajat yang semula. Waqad yazulu al-maradu ba'da ta'ud wa sihhatu kama kanat. Kadang yang namanya sakit, ya, yang namanya sakit, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kadang sakit pun bisa hilang. Ba'da ta'ud wa sihhah, sebagaimana kesehatan juga bisa kembali lagi. Wa ya'udu ila mithli 'amalihi, dan akan kembali seperti semula. Fa ya'udu ila darajati, sehingga kembali kepada derajat yang semula. Hawa kullu ila kana nuzul ila ma'siyatin, ini semuanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ketika turunnya kepada kemaksiatan. Fa ila kana nuzul ila amrin yaqdahu fi asli imani, tapi kalau dia jatuhnya, dia turunnya kepada usulul iman, pondasi-pondasi keimanan, jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, na'udzubillah. Na'udzubillah. Mithal syukuk war raib wan nifaq, seperti keraguan-raguan, ragu terhadap Allah, ragu terhadap agama Allah, ragu terhadap akhirat, na'udzubillah. Hadza kufur. Itu yang biasa, yang sifatnya kemaksiatan. Kalau kembalinya, jatuhnya, dia terjerumus kepada kekufuran, kesyirikan, keraguan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, keraguan terhadap syariat, terhadap Allah, afillahi syakun, apakah terhadap Allah kalian ragu? Na'udzubillah. Fadaka nuzulun la yurja li sahibi su'udun illa bitajlidi islamin min ra'sih. Jatuhnya dia, hancurnya dia dalam keadaan seperti itu, ragu terhadap Allah dan Rasulnya, ragu terhadap hari kiamat, maka jatuhnya yang seperti ini tidak bisa diharapkan bisa naik lagi, kecuali dia harus memperbarui keislamannya dari kepalanya. Dia harus memperbaharui keimanannya, keislamannya, karena kubur, karena syirik, dan ini berbahaya. Walniyadzubillah. Wallahu al-musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.